ketika kau lewat di hadapanku, biasa saja. Waktu pertalian terjalin sudah, ada yang menarik pancaran diri terus mengganggu. Jaga kejutan pesona diri pertama ku jabat jemari tanganmu, biasa saja. Masa berkenalan lewatlah sudah. Semakin terasa dekat.